Aku belajar tiada henti, namun terhenti bila waktu datang. Aku bekerja hanya untuk Allah, itulah niat yang ada di hatiku. Walau setiap hari ku harus bernafas begini, terus bernafas tanpa henti dalam keadaan apapun. Walau setiap hari kadang ku lupa tersenyum, namun ku tetap ikhlas dengan hidupku. Aku putuskan untuk mencintai Allah saja, sebab hanya Dia yang tahu tentang segala isi hatiku. Telah ku bersumpah di hadapan Allah bahwa hidup dan matiku hanya untuknya, dan bila ajal mereka datang, senyum dariku kan tak pernah lupa. Itulah sedikit tentangku yang akhirnya kan ku katakan, bahwa aku setia pada Allah selamanya. La ilaha illallah. Alhamdulillah.